Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, kita masih dalam hadis yang pertama dari bab ini, yakni hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Dan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan ayat, masih belum masuk kepada penjelasan hadis sebetulnya. Kemarin kita masih dalam ayat, ya ini ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, dan sekaligus ini tentunya bagian daripada penjelasan makna hadis. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair, ya ini untuk adanya orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian beliau jelaskan tentang perkara yang kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah itu beliau mengatakan bahwasannya labud dalil amri bil ma'ruf wa nahi 'anil mungkar min syurut, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan ilmu. Di antara perkara yang harus diilmui daripada amar ma'ruf nahi mungkar, ini memudahkan saja ya kalimat amar ma'ruf nahi mungkar, karena menjadi bahasa yang seolah-olah serapan begitu ke bahasa kita. Sedangkan secara kaidah ya kalimat itu keliru kalau dilihat dari susunan bahasa Arab. Mestinya bacanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil mungkar. Tapi sekali lagi ini menggampangkan saja dalam artian telah diserap menjadi bahasa kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ini harus terpenuhi padanya syarat-syarat. Ini diantara perkara yang harus dimengerti oleh setiap orang yang hendak melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil mungkar. Apa itu syaratnya? Hiya asyartul awal, syarat yang pertama, an yakunal amir awin nahi aliman bi anna hadza ma'rufun ya'mur bihi. Orang yang memerintah atau yang melarang, dia orang yang tahu, mengilmui bahwa ini perkara ma'ruf yang dia perintahkan dengannya. Wa hadza mungkar yanha anhu, dan ini perkara kemungkaran yang dia cegah darinya. Artinya perkara yang diperintah atau yang dilarang itu perkara yang diilmui oleh pelakunya, pelaku amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Fa illam yakun aliman fa innahu la yajuz an ya'mura wa yanha. Kalau dia tidak tahu ilmunya, maka tidak boleh bagi dia untuk melarang atau mencegah. Artinya tidak boleh hanya berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan perasaan. Ini perasaan perkara yang mungkar. Ini perasaan perkara yang ma'ruf. Tidak bisa sebatas itu ya. Atau berdasarkan kebiasaan, adat, istiadat yang ada ya, dianggap sebagai perkara yang mungkar karena menyelisih adat istiadat, atau dianggap perkara yang ma'ruf karena merupakan sesuatu yang sejalan dengan adat istiadat. Kok tidak dilakukan? Harusnya kan dilakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Adat istiadat, sebatas adat istiadat saja. Diperintahkan. Tayyib, liqaulihi ta'ala. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basar wal fu'ad, kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Ilmu dalam agama, dalam syariat, dalam hukum Allah. Bukan ilmu dalam artian itu dianggap baik atau dianggap jelek indan nas, di sisi manusia, bukan itu. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ula'ika kana anhu mas'ula, karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perangkat-perangkat untuk seseorang bisa mengilmui. Digunakan untuk apa penglihatannya? Dimanfaatkan untuk apa pendengarannya? Kemudian hatinya juga. Maka itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrim wa tahlil la yakun bihasabil atifah. Pengharaman dan penghalalan itu tidak sebatas, ya, tidak bisa hanya sebatas perasaan. Ini menurut saya, ini perasaan seperti ini. Juga tidak bisa sebatas tadi yang telah disebutkan, kebiasaan satu masyarakat. Kalau hal tersebut bertentangan, maka adat istiadat yang harus ditinggalkan. Kalau bertentangan dengan syariat. Tetapi kalau tidak bertentangan, maka adat istiadat itu diberlakukan. Ya, diberlakukan adat istiadat. Sehingga orang yang mengatakan ini adat istiadat bertentangan harus mendatangkan dalil. Karena asalnya adat istiadat ya boleh dikerjakan, boleh dilakukan. Apa dalilnya? Ini tidak ada syariatnya. Nah iya, kalau tidak ada syariatnya ini bukan ibadah. Ini adat istiadat, kebiasaan saja di satu masyarakat. Lah apa hukumnya? Boleh. Hukumnya adalah boleh. Selama tidak terjatuh ke dalam adanya larangan di dalam syariat. Apapun bentuk larangannya, semisal itu merupakan bentuk tasabbuh dengan orang-orang kafir yang merupakan ciri khasnya mereka dan tidak dilakukan kecuali oleh mereka. Nah ini. Adapun perkara-perkara yang sudah menjamur dan sudah tidak lagi dibedakan ini muslim atau kafir, asal muasal daripada perkara tersebut, ini menjadi kebiasaan juga. Kebiasaan yang sifatnya mubah, bukan menjadi ciri khas orang-orang kafir. Tip. Liannahu law kana bihasabil atifah wal hawa lawajadna minan nas man yakrah kulla syai' yastaghribu. Karena kalau hanya sebatas perasaan dan hawa nafsu, kita dapati sebagian manusia ada yang yakrah kulla syai', dia benci segala sesuatu yang dianggapnya aneh, nyeleneh. Dia menganggapnya perkara yang gharib begitu. Kok seperti ini? Salat misalnya di orang awam yang di tempat tersebut belum pernah ada dakwah ahlu sunnah, juga tidak ada ikhwah ahlu sunnah. Kita mampir ke masjid tersebut, kemudian kita salat 2 rakaat sholat sunnah, duduknya iftiros. Salam dalam keadaan duduk iftiros. Itu sudah menjadi perkara yang aneh. Sudah menjadi perkara yang aneh bagi mereka. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak pernah dia ketahui atau mereka ketahui. Duduk tahiyat akhir itu mestinya tawarruk. Kok ini kok iftiros? Apa iftiros? Bahkan perkara misalnya merapatkan sholat dengan menempel kaki dengan kaki, itu mereka menganggapnya satu hal yang aneh. Kenapa? Tidak pernah mereka saksikan. Ya. Mereka membenci kulasa yastaghribuh. Apa penyebabnya? Ia tidak sampai pada mereka ilmu. Kalau sampai pada mereka ilmu, maka mereka akan terbagi menjadi dua. Ada yang sombong dan tetap menolak kebenaran walaupun telah sampai. Ada yang kemudian mendapatkan hidayah. Oh, ternyata perkara ini justru yang benar. Hatta law hasala syai'an fa'un nas. Sampai pun seandainya terhasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, wa huwa mustaghribun lah, sedangkan dia itu menganggap ini perkara baru, perkara aneh, perkara yang belum pernah sebelumnya dia saksikan, qala hadza munkar. Dia mengatakan ini mungkar ini. Padahal bermanfaat. Ya, misalnya ya penemuan-penemuan ya. Nah, nanti akan dicontohkan di antaranya adalah mikrofon oleh si hadza munkar, ini kemungkaran. Wa minan nas man huwa bil aqs. Di antara manusia ada yang sebaliknya. Yatahawan, meremehkan. Wa yara anna kulla syai' ma'ruf. Dia pandang segala sesuatu ya ma'ruf. Apa saja itu ma'ruf. Apa yang itu menjadi kebiasaan masyarakat, itulah ma'ruf. Ya. Sebagai sesuatu yang sekarang diistilahkan sebagai kearifan lokal. Fal ma'ruf wal mungkar amruhuma ila syari. Maka perkara yang ma'ruf atau perkara yang mungkar, urusan tersebut dikembalikannya kepada syariat. Ya, urusannya dikembalikan kepada syariat. Ya biar meskipun hanya kita sendiri yang berpedoman seperti ini atau berprinsip seperti ini, dan mayoritas mereka punya prinsip sendiri, ya itu urusan mereka. Tetapi untuk kita dalam beragama, ini syariat yang harus kita tegakkan untuk kita, bahwa barometer daripada al-ma'ruf wal-munkar adalah syariat, Alkitab dan Sunnah. Ya, itu barometernya. Bukan budaya, bukan adat istiadat, bukan tradisi, bukan kebiasaan, bukan perkara yang ma'ruf indan nas, tetapi ma'ruf indas syari. Wa yuzkar li annahu kana ba'dun nas awal madzharati sayyarat yaqulun. Dan disebutkan kepadaku bahwa dahulu sebagian orang di saat muncul pertama kali adanya mobil, ya artinya di masa Syekh masih kecil ya, muncul mobil ya tentunya sudah lama mobil itu. Yaqulun, mereka mengatakan innal hajj ala sayyarah rubu' hujjah atau hajjah. Innal hajj ala sayyarah rubu' hajjah. Bahwa berhaji dengan menggunakan kendaraan mobil, hajinya itu hanya seperempat. Ya, zahir dari kalimat ini yang ana fahami tentunya dari sisi pahala mungkin ya. Yang dimaksudkan bukan kok hajinya tidak sah. Baru seperempat kan enggak sah maksudnya. Tapi dari sisi pahala. Seperti sholat misalnya, sholat di rumah dengan sholat di masjid berjamaah itu 25 dan riwayat yang lain 27 derajat perbedaannya. Apakah maksudnya kalau di rumah harus 27 kali? Kan enggak. Ya tetap sah, cuman nilai pahalanya itu jauh. Nah ini maksudnya juga zahirnya begitu. Tapi saya nanti memahami berarti hajinya enggak sah dengan kalimat yang beliau dengar ini. Wa muqtadha hadza anal insan la yu'addil fard illa bi arba. Apa ini hujjah? Taib. Dan konsekuensinya seseorang tidak dianggap dia telah melakukan daripada ibadah haji kecuali dengan 4 kali haji. 4 kali ibadah haji. Yakni kullu wahidah rubu atau 4 orang ya, hujjah ini jamak dari hajj, orang yang berhaji, 4 orang yang berhaji. Kenapa? Karena setiap orangnya seperempat. Matakun wahidah kamilah illa bi arba' marrat. Seseorang, satu orang ya tidak bisa mendapatkan haji utuh kecuali 4 kali dia. Tapi yang zahir wallahu alam bisawab, seandainya itu memang terdengar ya, dalam artian pendapat begitu. Seandainya ada pendapat demikian, ya maksudnya dari sisi pahala. Tetapi tetap ini batil, tidak benar. Pendapat, kalau seandainya itu pendapat, maka pendapat ini batil. Pendapat ini keliru. Faqala ba'dun nas wa nahnu nadhkur hadza wa nahnu sigar. Sebagian orang mengatakan, ya, kita sebutkan ini dalam keadaan ya, kami masih kecil waktu itu kata Syekh. Idzan al-had ala ta'irat. Sekarang dikiaskan ya, dianalogikan, bagaimana kalau sekarang sudah ada pesawat terbang ini. Ya. dan datang dari berbagai macam penjuru dunia menggunakan pesawat terbang. Bimuktadha qiyasihim yakunu thumun hajj. Dengan hujat mestinya ya. Dengan konsekuensi daripada kias mereka ini, berarti kalau memakai pesawat seperdelapannya kan berarti. Dikiaskan kalau mobil 4 berarti kalau pesawat seperdelapan. Au usur atau sepersepuluhnya. Ala kulli hal ba'dun nas idza staghraba syai'an qala hadza munkar. Intinya bahwasannya sebagian orang di saat melihat sesuatu yang baru bagi dia, dia menganggapnya sebagai kemungkaran. Taib. Yang rajih bagaimana? Ya, yang rajih baik dengan berjalan kaki ataupun berkendara, dan Rasul berkendara walaupun unta yang beliau pakai kan. Tapi berkendara beliau. Taib. Juga apa istilahnya? Tidak ada masalah menggunakan mobil atau dengan kapal terbang ataupun yang lainnya. Dan kaitan sah dan tidak sahnya ya tentunya niat dan kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah hajinya, bukan dilihat dari sisi sarana yang digunakannya. Kadzalika awwal ma dhaharat mukabbirat shaut. Demikian pula awal muncul mukabbiratus shaut yakni mikrofon. Angkaroha ba'dun nas. Diingkari oleh sebagian orang. Waqal, dia mengatakan, inna hadza munkar. Ini kemungkaran ini. Ya, karena bentuknya mirip dengan trompet ini ya. Kaifa nu'addi shalah awil khutbah bi hadzal abwa allati tusbih buqul yahud. Bagaimana mungkin kita menunaikan sholat atau menyampaikan khutbah dengan semodel trompet-trompet ini yang mirip dengan modelnya trompet orang Yahudi. Tapi kalau trompet kan yang disebul sininya. Kebalik ini trompet. Wa minal ulama al-muhaqqiqin ka Syekhina Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannati qal inna hadhi min ni'matillah. Dan di antara ulama muhaqqiqin seperti misalnya Syekh Abdurrahman Sa'di, Syekh kami, guru daripada Syaikhul Utsaimin rahimahullah, qal ini merupakan nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan daripada mukabbiratus saut sama seperti kebiasaan apa keberadaan daripada berbagai macam kendaraan ya, alat-alat transportasi, kalau ini alat-alat komunikasi sama. Annallaha yassara li ibadihi ma yuwassil aswatal haqqi ilal khalq. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk hamba-hambanya sehingga mampu menyampaikan suara-suara al-haq kepada makhluk. Artinya ini adalah sarana wasilah ya. Wasilah al-wasail laha ahkamul maqasid. Dan memang dalam kaidah ya, kalau orang itu ahli dalam usul memang akan kuat hujahnya. Wasilah itu dihukumi maqasidnya, tujuannya apa? Digunakan kepada kemaslahatan menjadi maslahat, digunakan kepada kerusakan ya dihukumi sebagai kerusakan. Mukabbiratus shaut digunakan untuk kajian, untuk adzan, ya, untuk khutbah, untuk perkara-perkara yang bermanfaat, maka dia ternilai sebagai ibadah, ternilai sebagai suatu yang maslahat. Kalau digunakan untuk dangdutan, ya otomatis hukumnya juga sama, ya. Itu adalah perkara yang mungkar. Jadi kembalinya kepada maqasidnya, apa tujuan digunakannya. Taib. Wa namithla hadhihi kamithli nadharat al-ain. Ini sekarang dianalogikan, dikiaskan. Semisal ini adalah hukumnya sama seperti nadharatul ain, kacamata. Apa bedanya? Fal ain idza du'ufa an-nadhar tahtat ila taqwiyah bilabsin nadharat. Mata di saat pandangan itu mulai melemah karena usia kah, karena penyakit kah? Ya, minus ataupun plus gitu. Butuh kepada penguat dengan memakai kacamata. Fa naqul, sekarang apakah kita kemudian katakan la talbas nadzarat li'annaha tuqawwin nadzar wa tukabbirus shaghir? Apakah kita kemudian katakan jangan kamu memakai kacamata, karena kacamata itu menguatkan pandangan dan membesarkan sesuatu yang kecil? Tadi bukankah suara juga sama? Mikrofon itu kan dia menguatkan dan membesarkan suara. Kalau ilahnya karena itu kan ilah pada kacamata juga sama. La naqul hakadha. Enggak, kita enggak mengatakan demikian. Fal hasil annal ma'ruf wal munkar amruhuma ilallahi wa rasulih. Sehingga dalam kaitannya dengan perkara-perkara syariat, jadi kembalikannya kepada para ulama rabbaniyin, ulama-ulama yang memang memiliki kapasitas, dan ulama-ulama yang memang ulama-ulama yang membimbing umat. Bukan setiap orang kemudian berbicara ya di media-media sosial dengan serampangan, dengan sembarangan mengatakan halal dan haram dan melecehkan syariat Allah. Wallahul musta'an. Maka di sini al-hasil annal ma'ruf wal munkar amruhuma ilallahi wa rasulih. Urusannya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dikembalikan kepada ulama-nya. Karena ulama adalah waratsatul anbiya yang mereka saat ini berkedudukan ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam artian bukan dari si ma'sumnya tapi dari sisi tugas yang diembannya di hadapan manusia. Tayyib, la ila dzauqil insan. Bukan dikembalikan kepada perasaan. Ya. Bukan dari testimoni manusia setiap orang. Zauq au huwa atau hawa al-insan atau hawa nafsunya. Au fikril insan atau dibawa kepada pendapat-pendapatnya, hasil pikirannya. Tidak. Tidak kepada perasaan, tidak kepada hawa nafsu, dan tidak pula hanya sebatas pikiran, ide dan pendapat, tapi kepada dalil, kepada Alkitab wa sunnah, bifahmi ulama'il ummah. Idzan labud an yakunal insan aliman bi anna hadza ma'ruf wa hadza munkar. Jika demikian maka tidak bisa tidak seseorang untuk dia itu alim, paham betul bahwa ini adalah perkara ma'ruf dan ini adalah perkara mungkar. Hadza ma'ruf ya amur bihi, ini perkara ma'ruf ya tentu dia perintahkan dengannya. Wa hadza mungkar yanha anhu, dan ini perkara mungkar ya tentu dengan itu dia larang darinya. Walakin ma tariq ila ma'rifati dzalik. Tetapi apa jalan untuk bisa mengetahui hal tersebut? At-tariq ila ma'rifati dzalikal kitab wa sunnah faqat. Jalan untuk mengetahuinya Alkitab wa sunnah faqat. Alkitab wa sunnah juga tidak difahami oleh setiap orang. Tetapi masih harus ditambahkan dengan bifahmi salafil ummah. Dan pemahaman salaful ummah ini yang bisa memahaminya adalah para ulama di masing-masing zaman, di masing-masing tempat. Sehingga kita kembalikannya kepada para ulama ul ummah, ulama rabbaniyin, ulama sunnah. Mereka menjadi tempat bertanya. Kalau ada perkara-perkara nawazil, perkara-perkara baru yang butuh kepada fatwa. Adapun perkara-perkara ilmiah, maka setiap orang yang belajar agama dia bisa berbicara secara ilmiah. Apa dalilnya ini berdasarkan ini. Apa hukum masalah ini berdasarkan dalil ini dan seterusnya. Siapapun bisa selama dia ada ilmu padanya. Tayyib, apakah hanya Alkitab wa sunnah faqat saja au ijma'ul ummah awil qiyas as-sahih, ataukah ijma' juga termasuk, qiyas yang sahih juga termasuk? Ya tentu empat ini yang menjadi dasar dan umdahnya dua, Alkitab wa sunnah. Ijma' dan qiyas ini terambil dalilnya juga dari Alkitab wa sunnah. Wa ijma'ul ummah wal qiyas as-sahih kilahuma mustanidun ila Alkitab wa sunnah. Ijma' umat dan qiyas yang benar keduanya juga bersandar kepada Alkitab wa sunnah. Walau Alkitab wa sunnah ma'arofna annal ijma' hujjah wa anna qiyas hujjah. Seandainya bukan karena Alkitab wa sunnah, kita tidak akan mengetahui bahwa ijma' itu hujjah dan bahwasanya qiyas itu hujjah. Al-Imam Syafi'i Di saat ditanya tentang hujjah daripada ijma, beliau sampai 3 hari 3 malam sampai pucat wajah beliau untuk mencari dalil hujjah yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau dapatkan di saat datang orang yang bertanya tersebut, karena memang diberi istilahnya Al-Imam Syafi'i menjanjikan 3 hari kamu datang lagi kemari. Sebenarnya perkaranya wadih dari hujjah, dari as-sunnah ya kan, tetapi pasti ada dalam Al-Qur'an. Nah, itu waktu mencari hujjah dalam Al-Qur'an itulah Al-Imam Syafi'i sampai 3 hari. Wa may yushaqiqur rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masyara. Itu yang dijadikan dalil dan dijelaskan oleh Imam Syafi'i sisi pendalilannya. Adapun di dalam hadis la tatta'im hadil ummah 'ala dhalalah, kata Rasul, umat ini tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Tayyib, wa syartu tsani, syarat yang kedua. Syarat yang kedua daripada syarat-syarat amar ma'ruf nahi mungkar. An ya'lam bi wuqu'il mungkar minas syakhsil mad'u aw bi tarkihi lil ma'ruf. Yakni dia ketahui bahwa kemungkaran tersebut memang betul dilakukan oleh orang yang tertuduh. Kemungkaran itu betul-betul dilakukannya. Tidak sembarangan karena ada tuduhan kemudian kita langsung datangi dan kita mau nahi mungkar. Dikatakan kamu melakukan ini ya, kamu begini ya. Jangan. Harus tabayyun, tasabbut, cross check. Au bi tarkihi lil ma'ruf, atau dengan meninggalkan perkara yang ma'ruf tersebut. Kamu belum ini ya, belum melakukan ini ya. Misalnya, padahal ini perkara yang harus. Fa in kana la ya'lam fa innahu la yarjumun nas bil ghaib. Kalau dia belum tahu ya jangan kemudian menerka ini, melempar orang dengan perkara yang gaib. Ini menerka-nerka. Misal udzalik, contoh. Lau anna rajulan dakhala masjid wa jalas. Seseorang dia masuk masjid kok tiba-tiba langsung duduk. Fa innal ladzi taqtadhihi hikmah an yas'alah. Yang mestinya kamu lakukan secara bijak adalah dengan kamu bertanya, limadza jalasa wa lam yusalli? Kenapa kamu kok langsung duduk begitu ndak salat dulu? Jangan seperti itu. Ini pertanyaan ini benar ya. Limadza jalasa wa lam yusalli? Kenapa kok kamu duduk? Mestinya kan salat dulu gitu. Wala yanhahu au yasjuru, atau ya jangan melarang atau apa istilahnya yanhahu atau mencelanya. Jangan melarang untuk dia duduk. Artinya di saat seseorang masuk masjid tiba-tiba dia duduk, jangan kamu langsung jangan duduk dulu, salat dulu. Jangan. Atau mencelanya, lu datang masuk masjid kok langsung duduk, harusnya sholat dulu. Jangan seperti itu, kata Syekh. Tapi tanya, setelah dia duduk dengan baik begitu, datangi mungkin, ya akhi kenapa kok antum langsung duduk, tidak sholat dulu? Bukankah keutamaan besar untuk seseorang kemudian sholat tahiyatul masjid? Ini indah Syekh, wallah alam apakah sholat tahiyatul masjid ini adalah suatu yang fardu karena memang ada khilaf di situ, ataukah Syekh pendapatnya bagaimana? Ya zahirnya seolah-olah ini Syekh ya, karena dianggap ini kan perkara mungkar ya, masuk kemudian langsung duduk itu kemungkaran, sehingga zahirnya beliau berpendapat wajib. Dan yang rajih tahiyatul masjid ya sunnah muakkadah, ya. Sunnah muakkadah, wallahu alam. Bidalil anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubun nas yaumal jumu'ah fada khala rajulun fajalasa. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jumat, kemudian masuk seseorang dan duduk. Faqala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Asallait?" Beliau bertanya, "Apakah engkau sudah salat?" Qala la, "Qal qum fa shalli rak'atain." Maka beliau kemudian mengatakan, ya, di saat dijawab tidak atau belum, berdirilah salat 2 rakaat. Falam yasjurhu hina tarakas shalah. Falam yasjurhu hina tarakas shalah. Beliau tidak mencelanya, menghardiknya di saat meninggalkan sholat, tetapi bertanya. Dan nahu yuhtamal an yakuna shalla wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarah. Karena ada ihtimal mungkin dia sudah sholat dalam keadaan Nabi tidak melihatnya. apalagi kalau masjidnya besar, bisa sholatnya di teras mungkin, atau mungkin dia hanya berpindah dari satu tempat yang dia sudah berada di masjid itu dalam waktu lama, dari tempat yang di belakang kemudian maju ke depan langsung duduk. Wallahu a'lam bishawab. Kadzalika aidan idza ra'aita shakhsan ya'kul fi nahari ramadan aw yashrab fi nahari ramadan fala tazjuru. Ini contoh yang lain. Demikian pula apabila engkau melihat seseorang makan di siang hari Ramadan atau minum di siang hari Ramadan, ini kan kemungkaran. Ini Ramadan adalah bulan puasa, sedangkan ini orang muslim kok makan minum di siang hari gitu. Falatas jurhu, maka jangan kamu cela, langsung dicela jangan. Bal is'alhu, tapi yang pertama kali kamu lakukan adalah tanya. Rubama yakunu lahu udhrun fi tarki siyam, bisa jadi kamu bisa jadi dia punya udhur dalam meninggalkan puasa tersebut. Nah, tetapi kalau dilakukan dengan terang-terangan di siang hari, ya siang bolong bulan Ramadan di hadapan khalayak, ya memang pantas untuk kemudian dicela. Bukan karena dia punya udhurnya, tapi karena dia melakukannya dengan terang-terangan di hadapan manusia. Adapun dia punya udhur itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ini saya mencontohkan dalam konteks apabila ada sesuatu yang bagi kita itu kemungkaran, belum tentu itu yang tampak mungkar adalah kemungkaran bagi pelaku. Sehingga kita memahami kalimat ini ya dilakukan mungkin di dalam rumahnya, hanya saja kita dalam kondisi bertamu di situ. Mungkin ya melihat dia minum misalnya. Qullahu lima dalam tasum, katakan, ya ini tanya dulu baik-baik, lu kok enggak puasa, ini kan Ramadan. Faqad yakunu musafiran, bisa jadi dia seorang musafir. Waqad yakunu maridon, bisa juga dia sedang sakit. Maradon yahtat ma'ahu ila syurbil ma' bikathrah, satu penyakit yang dibutuhkan untuk banyak minum. Mithlu auja'il kila, seperti berbagai macam jenis-jenis penyakit ginjal, diantaranya ada yang butuh ya tahtat ila syurbi ma'in katsir, butuh untuk minum air yang banyak untuk menghancurkan batu ginjalnya mungkin, dan itu memang saran dari dokter misalnya. Tidak tampak orang sakit tetapi dia dibutuhkan seperti itu, atau mungkin mah ya kan, sakit mah itu kalau sudah akut betul-betul enggak kuat, enggak akan bakal kuat untuk bisa puasa yang akut ya. Juga diabetes yang sudah akut juga sudah parah begitu, dia butuh untuk kemudian ya makan obat apa, makan setelah suntik insulin itu harus makan, kalau tidak suntik insulin bisa drop nanti. Makan juga harus banyak, kenapa? Karena memang suntik insulin itu menurunkan kadar gula, harus sesuai dengan porsi yang telah diarahkan oleh dokter, sehingga perkara-perkara tersebut menjadi pertimbangan ya, tidak kemudian serta-merta tampak oleh kita orang melakukan seolah-olah kemungkaran ya, ini makan minum di bulan Ramadan kemudian kita langsung merdiknya. Walaukan al-insan sahihan fima yadhalin nas, meskipun orang tersebut tampak terlihat sehat ya kan, pada apa yang tampak ya memang dia sehat, nah mungkin dia adalah musafir. Nah, namanya musafir mungkin dia tidak memiliki tempat untuk kemudian berada di tempat yang sunyi sendiri gitu. Dia butuh kepada ya ini makan dan minum dalam perjalanannya, sehingga dia mampir ke warung kah apakah dan makan di situ. Ini warung-warung yang memang menyediakan khusus bagi orang-orang yang musafir misalnya, atau di tempat-tempat yang memang biasanya dia buka 24 jam, seperti misalnya Indomaret, Alfamaret, di situ dia beli roti apa beli minuman karena dia musafir. Fal muhim annahu la budda an ta'rif annahu tarakal ma'ruf hatta ta'muruhu bihi. Ya intinya bahwasanya tidak bisa tidak kamu harus tahu bahwasanya seseorang tersebut betul-betul telah meninggalkan perkara yang ma'ruf hingga kamu menyuruhnya. Wala buta aidan an ta'rif annahu waqa'a fil munkar hatta yanhahu tanhahu anhu. Demikian pula harus kamu ketahui bahwa orang tersebut betul-betul terjatuh dalam kemungkaran sehingga kamu pun melarang darinya. Li'annahu qad yakunu waqi'an fil munkar wa anta tadhunnuhu waqi'an. Li'annahu qad la yakunu waqi'an. Terkadang karena terkadang seseorang tidak terjatuh dalam perkara yang mungkar, sedangkan pada pandanganmu kamu menyangka dia terjatuh dalam perkara yang mungkar. Ya tadi contoh-contoh tadi itu semua. Ya, makan minum di bulan Ramadan. Sekarang contohkan lagi di sini. Mithalu dzalik, contoh yang lain. Idza ra'aita rajulan fi sayyaratin wa ma'ahum ra'ah. Jika kamu melihat seseorang di dalam mobil. Lu di dalam mobil kok ada wanita lain? Fahunaka ihtimal anal mar'ah ajnabiyah minhu. Maka di situ ada kemungkinan si wanita itu bukan siapa-siapanya bagi dia. Bukan mahramnya. Wahunaka ihtimal antakun al mar'ah min maharimi. Tapi kan juga ada kemungkinan wanita tersebut adalah termasuk daripada mahram-mahramnya. Aw annaha zaujatu atau mungkin adalah istrinya. Ya. Terlebih apabila bercadar. Idzan la tunkir alaih. Jika demikian ya jangan kemudian langsung serta merta engkau mengingkarinya. La tunkir alaih. Hatta ta'lam annahu fa'ala mungkaron, sampai kamu betul-betul tahu bahwa itu orang telah melakukan kemungkaran yang bersamanya itu bukan siapa-siapanya. Wa dzalika biqara'inil ahwal, tentu hal tersebut dilihat dari qarinah-qarinah yang ada. Law faradna matalan anal insan ra'a raibah min hadzal syakhs likaunihi ahlan lisu'idzon. Seandainya misalnya qarinul ahwal itu yakni kondisi-kondisi kita kenal orangnya, memang orang ini yakni padanya terdapat tuhmah, orang yang memang sering melakukan hal-hal yang mungkar gitu. Ada qarinah kan di situ. Kok dia bersama seorang wanita? Law faradna masalan anal insan ra'a raiba. Seandainya kita buat permisalan ya, iftirodian, artinya ini tidak wakil tetapi contoh saja. Anal insan ro'a raiba, seseorang melihat satu kesangsian min hadas saks dari seseorang yang lain. Ya. Dia melihat satu perkara yang menyaksikan dia. Ya. Ini perkara ini betul-betul raiba. Meragukan ini. Likaunihi ahlan li su'idzon, karena orangnya adalah orang yang pantas untuk diprasangkai buruk. Ya. Orangnya ini seorang preman kah? Mungkin orangnya berpakaian ya seperti pakaian yang layaknya orang-orang yang memiliki akhlak yang jelek, bertato dan semisalnya. Wa ra'a harakat, dan dia melihat gerakan-gerakan. Ini perkara ini kelihatannya kok jelas-jelas ya. Di situ qara'inul ahwal ya. Sangat kuat sekali melakukan satu tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran dosa. Wal insan al-aqil al-basir ya'rif. Dan seseorang yang akil, yang basir ya, dia memiliki penglihatan secara hati bahwasanya ini orang fihi raibah gitu. Dia akan tahu bahwa perbuatan ini kelihatannya perbuatan mungkar ini. Fahada rubbama naqul yatawajjah wa yas'al. Maka orang seperti ini yang kita katakan yatawajjah wa yas'al. Ya dia hadapi orang tadi dengan wajahnya, dia tanya, "Man hadil mar'ah allati ma'ak?" Siapa wanita yang bersamamu ini? Tanya langsung begitu. Ini langsung ditembak begitu. Au limadha tahmil imra'ah fi sayyaratik laisat min maharimik? Kenapa kamu bawa wanita di dalam mobilmu yang bukan mahrammu? Walakin laisa dzalika li mujarrad antara rajulan yamsi ma'a imra'ah aw hamilan imra'ah fi sayyarati. Ini semua dilakukan karena adanya apa? Qara'inul ahwal tadi, ya, adanya qarinah-qarinah. Bukan semata-mata engkau melihat seseorang berjalan bersama dengan wanita yang lain atau engkau melihat seseorang ya membawa wanita yang lain dalam mobilnya. Tunkir alai wa anta la tadri hal hadza munkar amla. Kamu ingkari padahal kamu tidak tahu apakah ini mungkar ataukah tidak. Artinya di situ betul-betul dipelajari dulu kondisinya. Kalau seseorang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal muhim anna la budda minal ilm bi anna hadza ma'ruf wa hadza mungkar. Yang intinya bahwasannya harus tidak bisa tidak untuk ya mengetahui bahwa ini perkara ma'ruf dan ini perkara mungkar yang dilakukan oleh seseorang tadi. Sehingga ya pelaku daripada amar ma'ruf nahi mungkar harus mengerti dan mengilmui minimalnya pada perkara yang hendak dia amar ma'ruf nahi mungkari tadi. Wala budda minal ilmi anna hadza tarakal ma'ruf wa fa'alal mungkar. Harus diketahui hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.